Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari syarah manzumah al-ha'iyah karya al-imam al-hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Namun sebelum itu kita murojaah dari manzumah yang telah kita bacakan sebelumnya. Masih 4 bait. Fadl yang mau membaca. Nah, man saya qra. Hah? Siapa? Ha, Haris. Fadal. Fadal. Kum. Ha. Fadal. Jangan malu-malu ya. Siapa yang membaca? Jangan nunjuk yang lain ya. Jangan nunjuk-nunjuk yang lain. Ha. Surah. Siapa? Hakim. Fadal, Akif. Fadal, Kro. Hah? Siapa? Hah? Darin. Cuman 4 bait. Baru 4 bait ya, kita belum menambah baitnya. Fadal. Tanju. Tanju ya, bukan tarju. Tanju wa tarbahu. Siapa lagi? Fadal. Yasin. Fadal. Reza. Ha. Ayo. Siapa? Hah? Ah, Bilal. Fadal. Ah, Abdullah. Abdullah. Qra. Ayo bisur'ah. Iqra. Qum. Fadal, fadal. Baik, ihsan, barakallahu fiik. Ya. Diusahakan untuk dihafal ya para thalabah. Untuk semangat menghafal manzumah-manzumah ilmiah seperti ini ya. Nah. Kita mendengar sebagian thalabah itu akhir-akhir ini sering mengucapkan syair-syair yang kayaknya itu syair-syair dari luar ya, ini tanbih nih, cepat hafalnya ya. Nah, syair-syair ya, nasyid mungkin, nah, ini tanbih. Nah, cepat hafalnya, tapi kalau manzumah seperti ini sulit menghafal. Nah, ini ya. Baik, kita melanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau menjelaskan tentang makna al-huda, makna al-hidayah, yang beliau sebutkan bahwasannya al-hidayah itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama, al-huda bimakna ad-dilalah wal-irsyad wa bayanil haq ad-dilalah dengan makna al-huda dengan makna ad-dilalah petunjuk, wal irsyad bimbingan, wa bayanil haq dan penjelasan tentang al-haq. Ini makna al-huda yang pertama. Yang mana al-huda dengan makna yang pertama ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Setiap orang dia bisa menjadi pemberi hidayah, pemberi petunjuk kepada orang lain dengan makna yang pertama. Kita mengarahkan, ya mungkin kita memiliki ilmu, membimbing saudara-saudara kita kepada jalan kebenaran. Nah, ini berarti seorang telah memberikan hidayah, memberikan bimbingan. Adapun yang kedua, hidayatu taufiq lil amal bil haqqi wa tamassuki bih. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Hidayah yang sifatnya taufiq untuk beramal dengan al-haq dan berpegang teguh dengannya. Maka hidayah dengan makna yang kedua ini tidak ada yang menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah atau taufik kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-anbiya war rusul. Bahkan para nabi dan rasul mereka tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada manusia. Ya, hidayah atau taufik kepada manusia. Ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah biadillah. Hidayah atau taufik itu semata-mata hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa rubbama yaqulu qailun, dan mungkin bisa jadi ada orang yang mengatakan limadza qala Allah jalla wa ala li nabiyhi fi ayatin wa innaka latahdi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya di dalam satu ayat wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Wa qala fil ayatil ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dua ayat ini secara zahir ini terdapat ta'arud, terdapat kontradiksi, pertentangan. Alaysa hadza ta'arudan, bukankah ini kontradiksi, saling bertentangan? Al-jawab, kata beliau, maka jawabannya laysa hadza ta'arudan hasya wa kalla, ini bukan suatu bentuk kontradiksi, hasya wa kalla, sekali-kali tidak, ya, sangat jauh. Bal qauluhu ta'ala, bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada siratim mustaqim, yakni tadullu wa tursyidu wa tubayyin. Maknanya di sini, di ayat yang pertama ini maknanya tadullu, engkau memberikan petunjuk, wa tursyidu dan mengarahkan, wa tubayyin dan engkau memberikan penjelasan. Ini makna ayat yang pertama wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Menafikan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat yang sebelumnya mengisbat, menetapkan adanya hidayah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah. Ayat yang kedua ini menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah. Ya'ni la taqdiru ala taufiqin nas wa qabulihimil haq. Yaitu engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada manusia dan tidak bisa memaksa mereka untuk menerima al-haq. Yani tidak bisa memberikan taufik kepada manusia untuk mereka bisa menerima al-haq. Fahada la yaqdiru alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu taufik. Tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kita senantiasa berdoa meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada siratil mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'arudu baina al-ayatain, maka tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Tidak ada pertentangan. Wa innama tata'aradu 'inda man la 'ilma 'indah. Dan hanya saja itu tampak bertentangan itu di sisi orang yang tidak memiliki ilmu. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu, tidak faham ya metode, tidak faham Al-Qur'an, maka dia melihatnya secara zahir itu ada pertentangan. Fahad ammal basiru bil Qur'an, adapun orang yang al-basir bil Qur'an, yang mereka faham terhadap Al-Qur'an, memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an, wal basiru bil ilmi, demikian pula mereka memiliki pengetahuan tentang ilmu, fala yata'aradu 'indal Qur'an was sunnah. Maka di sisi mereka tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Dan tidak akan terjadi pertentangan antara Al-Qur'an dan sunnah, tidak akan pernah terjadi. Ya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an tersebut itu bukan dari sisi, seandainya Al-Qur'an tersebut dari sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka sungguh kalian akan mendapatkan padanya pertentangan yang banyak. Adapun kalau kita melihat ada nas-nas, baik itu nas Al-Quran ataupun hadis, yang kita lihat seolah-olah bertentangan ini, ya, maka yang pertama tuduhlah akal kita, tuduhlah pemahaman kita, karena kita tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka serahkan kepada para ulama. Ya, oleh karena itu para ulama mereka menulis, ya, menyusun kitab yang di dalamnya mereka menyebutkan, ya, menjelaskan tentang nas-nas yang seolah-olah terjadi pertentangan, dan mereka mengkompromikan antara nas-nas tersebut sehingga tidak terjadi pertentangan. Di antaranya adalah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memiliki kitab tentang permasalahan ini. Nah, wasunnatu la tata'aradu, demikian pula sunnah tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan di dalam sunnah, nas-nas di dalam sunnah tidak ada pertentangan. Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid, karena keduanya Al-Quran dan sunnah merupakan tanzil, merupakan sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha hakim, hamid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hikmah dan maha terpuji. Maka tidak akan terjadi pertentangan. Walakin nasya'na filladhi yafhamu wa yajma'u bainal adillah. Akan tetapi perkaranya ini tentang pemahaman dan mengumpulkan di antara dalil-dalil yang ada. Jadi perkaranya itu kembali ke pemahaman kita. Kalau kita melihat ada nas-nas yang saling bertentangan secara zahir, maka itu kembalinya ke pemahaman kita yang tidak mampu menjangkaunya, tidak faham tentang nas-nas tersebut. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang bait yang berikutnya, wala taku bid'iyan, tentang perkataan an-nazim rahimahullah, wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau menjadi bid'iyan, pelaku bid'ah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan di sini, hadza nahyun wal bid'iyyu nisbatan ilal bid'ah. Ini merupakan larangan, wala taku bid'iyan, janganlah engkau menjadi pelaku bid'ah. Wal bid'i nisbatan ilal bid'ah. Adapun bid'i itu nisbah kepada bid'ah. Wal bid'ah, adapun bid'ah itu maknanya adalah ma uhditsa fid din mimma laisa lahu aslun fi kitabillahi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah itu maknanya sesuatu yang diada-adakan dalam agama terhadap apa-apa yang tidak ada asal dari Al-Quran, ya, baik dari Alkitab dan Sunnah. Jadi bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama terhadap sesuatu yang tidak ada asalnya, baik dari Alkitab, demikian pula As-Sunnah. Ini bid'ah. Wallahu nahana 'anil ibtida'i fid din, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat bid'ah di dalam agama. Jadi bid'ah ini perbuatan yang terlarang. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzarana minal ibtida'i fid din. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya dari membuat perkara-perkara baru di dalam agama, berbuat bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Di Haji Wada, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan ya ribuan para sahabat, menyampaikan ayat ini, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Faddinu kamilun la yahtaju ila an tudifa ilaihi asya'a tastahsinuha au tuqallidu fiha ghairak mimma laisa alaihi dalilun min kitabin au sunnatin litataqarraba biha ila Allah. Ya, litataqarraba biha ila Allah. Maka agama ini, agama Islam itu kamil, telah sempurna. Agama Islam telah sempurna. La yahtaju ila an tudhifa ilaihi asya. Tidak butuh untuk engkau tambahkan padanya sesuatu, enggak butuh ditambah-tambah. Demikian pula tidak butuh untuk dikurang-kurangi. Tidak butuh untuk dilengkapi, ini kurang, perlu dilengkapi. Ya. Tastahsinuha au tuqallidu fiha ghairak. Baik yang engkau anggap itu adalah kebaikan atau engkau mengikuti, ya, taklid terhadap orang lain. Maka tidak butuh agama terhadap penambahan-penambahan. Mimma laisa alaihi dalil, terhadap apa-apa yang tidak ada padanya dalil, baik dari kitab ataupun sunnah, untuk engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam perkara ibadah. Tidak perlu seorang untuk menambah-nambah sesuatu yang telah ada di dalam agama ini. Kal adzkari al bid'iyyah, seperti zikir-zikir bid'ah. Ini. Ya. Zikir-zikir bid'ah. Wassalawatil bid'iyyah. Demikian pula salawat-salawat bid'ah, Salawat bid'ah. Wa jami'i anwa'it taqarrubi ilallah idza lam yakun 'alaihi dalilun fahuwa bid'ah. Dan seluruh macam, ya, seluruh bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak dibangun di atasnya dalil, tidak ada padanya dalil, fahuwa bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Walau kanat niyatu sahibihi hasanah wa yuridul ajra, walaupun niat pelakunya itu baik, dia niatnya baik dan menginginkan pahala, menginginkan pahala, wa yuridu thawab, demikian pula menginginkan balasan, wala yuridul mukhalafah, dan dia tidak memaksudkan, tidak menginginkan untuk menyelisih sunnah. Lakin ra'a anna hadza fihi khairun fastahsanahu, akan tetapi dia melihat, dia memandang bahwasanya amalan ini menurut dia adalah kebaikan, fastahsanahu, dan dia menganggap itu baik, wa huwa fil haqiqah laisa fihi khair, maka yang demikian pada hakikatnya tidak ada padanya kebaikan, enggak ada kebaikan sedikit pun padanya. Lau kana fihi khairun la ja'a bihil kitab wa sunnah, seandainya di dalamnya terdapat kebaikan, maka telah dijelaskan, telah datang di dalam Alkitab dan Sunnah. Akan tetapi, ya, kita tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka itu adalah amalan bid'ah yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabb kalian itu tidaklah lupa. Ini tidak lupa. Rabb kita tidak lupa terhadap apa-apa yang itu merupakan perkara kebaikan untuk kita, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sedikit pun yang kami abaikan di dalam Al-Quran, tidak ada yang terlewatkan di dalam Al-Quran. Oh, ini belum jelaskan perkara ini. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara rinci. Kalaupun di dalam Al-Quran kita dapati penjelasan-penjelasan yang itu sifatnya global, maka telah dijelaskan, ya, oleh Rasulullah SAW rinciannya. Rincian-rinciannya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullul khair wa kullul hidayati fil Qur'ani wa sunnah. Maka seluruh kebaikan dan seluruh hidayah itu ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini sumber hidayah. Sumber terbesar untuk seorang meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dia menekuni, ya, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ja'a bi ziyadatin laisat fil kitabi wa sunnati fahiya bid'atun mardudah. Maka barang siapa yang datang dengan membawa tambahan-tambahan, dia mendatangkan tambahan-tambahan yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah, maka itu merupakan bid'ah yang mardudah. Bid'ah, ya, yang tertolak. 6. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perkaranya, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, ay mardud, tertolak. Dalam lafaz yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni dalam perkara agama kami ini, yang tidak ada padanya, maka itu tertolak. Yang bukan merupakan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun. Fala yajuzul ihdatsu fid din, maka tidak boleh untuk membuat-buat perkara baru di dalam agama. Atau amalu syai'in lam ya'ti bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengamalkan sesuatu yang tidak datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh. Wa yataqarrabu bihi ilallah, dan mendekatkan diri dengan perkara tersebut, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan amalan bid'ah tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Hadza bid'ah. Ini merupakan perkara bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh perkara bid'ah itu dhalalah, sesat. Ya. Ini nas, ya, dalil yang jelas bahwasanya seluruh bid'ah itu adalah sesat. Wal bid'ah fil lughah. Kemudian di sini beliau menjelaskan makna bid'ah baik secara lughah maupun secara istilah. Wal bid'ah fil lughah, dan bid'ah secara bahasa maknanya adalah ma uhditsa 'ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah secara bahasa maknanya adalah segala sesuatu atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara lughah. Ya, sesuatu yang diadakan ataupun diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, ini bid'ah secara lughah. Ka'an taqul, seperti engkau mengatakan hadza syai'u badi'un. Perkara ini adalah perkara badi', perkara bid'ah, perkara yang baru. Yakni jadid, maksudnya adalah jadid. Kita mengatakan ini sesuatu yang bid'ah. Maka maknanya ini sesuatu yang jadid, yang baru. Tidak ada contoh sebelumnya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan badi', ya, Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ini badi'. Ai muhdithuhuma 'ala ghairi mithalin sabiq, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, menciptakan langit-langit dan bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, oleh karena itu dikatakan badi'. Bal wa yaqulu linabihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum kufar, ya, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah, "Aku bukanlah bid'ah minar rusul." Bukanlah rasul yang baru. Ya, ini maknanya ma ana awwalur rasulin. Maknanya aku bukanlah rasul yang pertama. Ya. Qul ma kuntu bid'an, syaitnya adalah kalimat bid'an. Ya. Bid'an. Maknanya ma ana awwalu rasulin. Aku bukanlah rasul yang baru. Bal qabli rusulun katsirun. Bahkan sebelumku itu ada rasul-rasul yang sangat banyak. Fa ana lastu bid'an, maka aku bukanlah rasul yang baru. Bukanlah rasul yang baru yang tidak ada rasul-rasul sebelumnya. Yani jadi dan lam yasbiqun mithli fil umamis sabiqah. Yani rasul yang baru lam yasbiq mithli, yang tidak ada pendahulu semisalku dari umat-umat sebelumnya. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Fa kaifa tunkiruna alayya anni rasulullah wa qabli rusulun katsirun? Maka bagaimana kalian mengingkari aku, ya, padahal aku merupakan rasul dan sebelum aku itu ada rasul yang banyak. Nah, ini syaitnya dari sini adalah kalimat bid'an, ya, badi', sesuatu yang baru. Ammal bid'atu fi syara', adapun bid'ah secara syariat, ya, secara istilah syariat, fahiya ma uhditha fid din mimma laysa minhu, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak ada sesuatu darinya yang bukan dari agama tersebut. Ma'uhdita fid-din mimma laisa minhu. Sesuatu yang diadakan dalam perkara agama yang bukan darinya. Walaisa lahu dalilun min kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada padanya dalil dari Alkitab maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna bid'ah secara syariat. Dan di sana para ulama banyak menjelaskan tentang makna bid'ah secara istilah, ya, secara istilah syariat. Termasuk definisi yang bagus, ya, yang paling bagus, yang ini banyak disebutkan oleh para ulama tentang masalah bid'ah adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya, beliau mengatakan bid'ah itu maknanya adalah thariqatu fid-din al-mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fid-din al-mubalaghah fi taqarrubi ila Allah atau kama qala rahimahullah. Makna bid'ah secara syariat adalah thariqatu fid-din, metode di dalam agama. Nah, ini penting ya. Poin ini penting, thariqah fid-din, metode di dalam agama. Sehingga bid'ah, ya, yang dicela di dalam syariat, di dalam nas adalah bid'ah dalam perkara agama. Thariqatu fid-din al-mukhtara'ah, metode dalam agama yang diada-adakan, mukhtara'. Diada-adakan tudhahi syariah dalam rangka untuk menandingi syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah, yang dimaksudkan dengan menempuh metode tersebut, ya, berlebih-lebihan, mubalaghah fi ta'abudi ilallah, dalam beribadah kepada Allah, ya, mubalaghah. Nah, maka bid'ah, ya, dari definisi ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya bid'ah itu merupakan perkara yang berlebih-lebihan di dalam agama, perkara yang gulu, ya, perkara yang berlebih-lebihan di dalam agama, dan itu tercela. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Oleh karena itu, ya, perkara bid'ah yang mazmum, ya, mazmumah, ini adalah dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Silakan, ya, menciptakan apa saja dalam perkara-perkara duniawi yang tentunya itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sehingga sangat jahil mereka-mereka yang kalau kita peringatkan ini bid'ah, enggak boleh. Ya sudah, kalau bid'ah enggak usah naik pesawat, enggak usah naik motor, enggak usah naik mobil. Ya, itu bid'ah semua. Nah, ini sering diucapkan, dilontarkan oleh lisan-lisan mereka. Ya. Nah, dalam rangka mementahkan, ya, mementahkan tahdzir terhadap bid'ah. Akhirnya tidak ada bid'ah, semuanya ada dalilnya. Ya. Pada zaman kita sekarang ini itu banyak dai-dai yang mereka lulusan luar negeri, ada yang lulusan Mesir, ada yang lulusan Maroko, bahkan ada yang lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya. Nah, mereka menebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Ya. Setiap ditanya tentang suatu amalan, ada dalilnya. Ya. Zikir berjamaah, ada dalilnya. Ditanya tentang maulid, ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Akhirnya enggak ada bid'ah di dalam agama. Ya. Ini hati-hati, syubhat. Nah, syubhat yang hendaknya kita berhati-hati dan menjauhinya. Wal bid'ah laisa fiha khairun, dan bid'ah itu tidak ada padanya kebaikan. Ya, ini diulang-ulang oleh beliau. Tidak ada dalam perkara bid'ah itu kebaikan, walaupun, ya, pelakunya itu menginginkan kebaikan. Bahkan para ulama, kalau kita baca di kitab-kitab as-sunnah, ya, itu para ulama sangat keras memperingatkan tentang bid'ah, lebih keras daripada mereka memperingatkan tentang maksiat, ya, terhadap maksiat, ya, seperti yang dinukilkan dari al-imam Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Ya, suatu ketika beliau dilaporkan bahwasannya anak beliau itu masuk ke rumahnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini seorang qadari, pentolannya qadariyah, ya, yang para ulama mengkafirkannya. Ini Amr bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini imam ahlu sunnah. Suatu ketika, ya, beliau mendapat laporan bahwasanya anak beliau mendatangi Amr bin Ubaid. Maka beliau marah, ya, marah karena anak beliau mendatangi seorang ahlul bid'ah. Ya, saking marahnya beliau, ya, menegur anaknya dengan keras. Apa kata beliau kepada anaknya? Aku melarang engkau dari, ya, minum khamr dan zina. Ya, aku melarang engkau dari minum khamr dan zina. Ya, akan tetapi kalau engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa ini, yaitu dengan membawa dosa minum khamr, dengan membawa dosa zina, kata Yunus bin Ubaid, itu lebih aku cintai daripada engkau, ya, bertemu dengan Amr bin Ubaid. Ya. Hai ini. Nah, dan bid'ah itu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Ya, jelas. Ya. Kalau maksiat itu pelakunya, ya, itu diharapkan untuk dia bertaubat. Karena jelas seorang yang melakukan maksiat, dia tahu, seorang muslim, dia tahu itu maksiat. Ya. Cuma dia dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, sehingga dia terjatuh. Nah, dan apabila dia masih ada keimanan, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bid'ah, bid'ah pelakunya senantiasa menganggap perbuatan yang atau amalan yang dilakukannya itu baik. Ya, sehingga kalau kita peringatkan ini bid'ah, mereka marah. Bagaimana yang dikatakan bid'ah? Amalan kebaikan, amalan yang sudah turun temurun, ya, kalian membawa mazhab yang baru. Menyelisihi kaum muslimin, keumuman kaum muslimin, kata mereka. Maksudnya keumuman kaum muslimin orang-orang awam, ya, yang mengamalkan pelaku, yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah, tahlilan, yasinan. Ya. Kita dikatakan menyelisihi mereka, menyelisihi kebiasaan kaum muslimin. Sehingga mereka sulit untuk bertaubat dari perbuatan bid'ahnya. Ya. Hanya saja jangan dianggap ketika kita menyebutkan seperti ini, oh itu berarti meringankan maksiat lah. Maksiat, ya, apalagi dosa-dosa yang besar, tentunya ini mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita di sini konteksnya adalah membandingkan. Ya, sehingga jangan difahami ahlu sunnah itu meringankan maksiat lah. Nauzubillah. Wal bid'ahu laisa fiha khairun, maka bid'ah tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Fahiya tub'idu 'anillah, maka bid'ah tersebut justru menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Amma sunanu fa innaha khairun kulluha, adapun sunnah maka itu seluruhnya adalah perkara kebaikan. Yardahallahu wa yuhibbuha, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan mencintainya. Wa yuthibu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atasnya. Kama anna Allah taala yubghidu al-bid'a wa yubghidu ahlaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membenci perbuatan bid'ah dan membenci pelakunya. Jadi bukan bid'ahnya saja, pelakunya juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'atibu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala itu menghukum pelaku bid'ah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi diri anak pribadi dan bagi para ikhwas kalian. Apabila ada kata-kata yang salah, maka mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.